Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa ya ayu al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita masih lanjutkan pembahasan kita di dalam membaca kitab Kutub Minash Syama'il Muhammadiyah wal Akhlaqin Nabawiyah wal Adabil Islamiyah karya Syekh Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang telah lalu, telah kita bahas berkenaan dengan sifat atau bau harumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sifat tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bisa nyebutkan di antara enam adab-adab sebelum tidur sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu? Nah, sebelum tidur, tak kala seorang berada di tempat tidur, maka dia mengumpulkan, yaitu mengumpulkan kedua telapak tangannya dan meniupkan pada kedua telapak tangannya, kemudian membacakan surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, An-Nas, Naam, kemudian mengusapkan ke seluruh badannya dimulai dari Naam kepalanya dan seterusnya. Kemudian Ihsan namanya ya. Naam. Sebelum tidur bacanya apa doanya? Sebelum tidur baca doanya apa? Sebelum tidur? Fudel. Sebelum tidur bacanya apa doanya? Ahsan, barakallahu fiik. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu dengan judul Qira'atul Rasuli wa Salatuhu Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala, warattil al-Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, yaitu dengan memperhatikan ahkamut tajwid dan makharijul huruf. Kemudian yang kedua, dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk warattil al-Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tartil menuntut seorang untuk belajar tajwid. Dan alhamdulillah di sini sudah diadakan fasilitas untuk seseorang belajar ilmu tajwid sehingga tidak ada enam alasan untuk enam saya belum bisa. Saya makanya di sini diadakan untuk agar semua ikhwah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, kana la yaqra'ul Qur'ana fi aqalla min salasati ayyamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh seorang baca Al-Qur'an, menyelesaikan Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Hadis ini sahih, rawahu Ibnu Sa'ad. Hadis ini sahih dan diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad rahimahullahu taala. Kenapa? Terdapat larangan dari menyelesaikan, mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Agar seorang la ya'jal, kata Ibnu Bas rahimahullah, agar seorang tidak tergesa-gesa di dalam membacanya. Wa yatma'inna, dan agar seorang untuk membaca bisa tenang. Ya, untuk seorang bisa membaca dengan tenang. Wa yatadabbar, untuk seorang bisa mentadaburinya. Karena di masa itu, yaitu ada sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berapa atau harus selesaikan Al-Quran di dalam menyelesaikan Al-Quran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, untuk membaca Al-Quran menyelesaikan 1 bulan. Maka kata Abdullah ibn Amr, dengan alasan saya mampu, kuat, untuk kurang dari 1 bulan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 7 hari. Maka Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma memberikan alasan saya mampu dan yang lain sebagainya, kuat untuk kurang dari hal itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kurang dari 3 hari. La yaqra'ul Qur'an fi aqall min salasati ayyam. Kenapa alasannya, kata Rasulullah, la yafqahu. La yafqah man qara'a fi aqalla min salatin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang bisa memahami. Ya, la yafqah, seorang tidak bisa memahami dari apa yang dia baca apabila kurang dari 3 hari. Nah, kemudian barakallahu fikum, sebagian para ulama membolehkan jika kurang dari 3 hari, jika seorang berada di bulan Ramadan. Nah, sebagaimana hal ini dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyelesaikan Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran dalam setiap harinya di dalam bulan Ramadan 2 kali khatam. Nah, baik, 2 hari khatam di dalam bulan Ramadan. Dan ini di sebagian para ulama membolehkan jika berada di bulan Ramadan. 6. Walaupun kata Ibnu Bas perlu 6 ada penelitian kembali tentang pembolehan tersebut. Ini diantara pendapat Ibnu Bas rahimahullah, berarti menunjukkan Ibnu Bas tidak menguatkan pendapat ini. Baik. Barakallahu fikum. Dan ini masalah-masalah khilaf. Kemudian kita masuk pada perkara yang ketiga. Kana yuqatti'u qira'atahu ayatan ayatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di dalam membaca ayat demi ayat, ya, waqaf, ya, ayat demi ayat berhentinya. Contohnya, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini satu ayat. Berhenti. Summa yaqif, summa yaqifu, kemudian berhenti, kemudian dilanjutkan Ar-Rahmanir Rahim. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacaan setiap ayat waqaf berhenti. Setiap ayat berhenti. 6. Jadi tidak alhamdulillahi rabbil alaminir rahman. Ini sambung namanya. Enggak waqaf. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacaannya berhenti. Setiap akhir ayat. 6. Summa yaqifu, kemudian beliau berhenti. Sahihun rawahu Tirmidzi. Sahih hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang keempat, kana sallallahu alaihi wasallam yaqul zayyinul qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasana yazidul qur'ana hasana. Zayyinu, perbaguslah suara-suara kalian di dalam baca Al-Quran. Fa inna sautal hasana, karena sungguhnya suara yang bagus itu akan menambah kebagusan di dalam Al-Quran. Bagusnya Al-Quran. Al-Quran sudah bagus, ditambah dengan bacaan yang bagus, semakin bagus. Tetapi tentunya seseorang tidak takalluban, tidak berlebih-lebihan, ya, menirukan bacaan di antara qari kemudian berlebih-lebihan. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, ya, menyesuaikan dengan, ya, suaranya dia. Maka ini takalluban, dan ini sering kita dapatkan di, ya, masjid-masjid yang sebagian kita sholat di dalamnya. Nah, ada yang panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, mengikuti nada atau iramanya bacaannya. Maka ini takalluban. Nah, lebih memberat-beratkan diri. Kemudian yang kelima, kana yamuddu sautahu bil Qur'ani maddan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mematkan, ya, tak kala di dalam membacanya, tak kala di dalam membaca Al-Qur'an dengan memperhatikan matnya, ya. Nah, ini di dalam ilmu tajwid dipelajari tentang mat. Bagaimana dua harokat, bagaimana empat harokat, lima harokat. Maka penting untuk seorang belajar ilmu tajwid. Nah, dan alhamdulillah di sini sudah enam, ada ustaz yang enam mumpuni di dalam hal ini. Barakallahu fihi. Kemudian yang keenam, kana yakumu idza sami'a as-sarikha ad-diqa, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun ketika mendengar suara as-sarikha, yaitu kokoknya ayam. Nah, itu yakum, ia bangkit, bangun kemudian untuk melakukan sholat. Muttafaqun alaih. Ya, kalau kita jangkankan ayam, beker yang kita taruh di telinga saja kadang enggak bangun. Ya, apalagi kokokan ayam. Ya, masih lebih kecil ke telinga kita dibandingkan beker kita. Ya. Baik, tapi tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kokokan ayam. Mungkin di Singapura ada kokokan ayam. Enggak ada, ya. Baik. Di sini mungkin masih banyak. Di desa-desa yang punya ayam. Masih banyak sering kita dengar, kokokan di malam hari. Nah. Kemudian yang ketujuh, kana yusalli fi na'alaihi, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan kedua sandalnya. Dan ini sunnah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tentunya tatbiknya harus memperhatikan maslahat dan madarat jika dilakukan ya di sekitar kita yang kadang seorang belum mengetahui sunnah ini. Ya. Kita tahu kana yusalli fi na'lay ya, dari sini langsung mengamalkan sunnah ini. Nah, dimarahin sama takmir masjid. Ya, kita belum punya masjid sendiri. Nah, maka memperhatikan prakteknya, di dalam prakteknya. Nah, mungkin jika mau memakai sandal, ya sandal-sandal yang nah, yang baru, yang tidak dipakai di nah, jalan mungkin. Nah, taib. Atau yang lainnya yang mengurangi mafsadat. Dan jangan sampai kita mengamalkan sunnah yang terjadi mafsadatnya lebih besar. Nah, tentunya hanya di dalam berkenaan dengan perkara-perkara yang semacam ini. Nah, kana yusalli fi na'lay, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan kedua sandalnya. Nah, kita bisa praktekkan nanti. Naam, tak kala kita barakallahu fikum ya salat sunnah di dalam rumah-rumah antum ya, salat dengan kedua sandal. Nah. Kemudian yang kedelapan, kana ya'kidu tasbiha bi yaminihi. Sahihun rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melingkarkan ketika tasbih dengan tangan kanannya, yaitu tak kala tasbih yang melingkarkan kanannya. Ya, tak kala kalia, maka kita setelah salat lima waktu. Nah, jadi bukan seperti ini. Ya, bukan seperti ini, tapi mengelingkarkan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, barakallahu fikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Kemudian yang kesembilan, kana idza hazabahu amrun shalla. Hazabahu karabahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tertimpa kepadanya suatu perkara yang menyedihkan atau sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang tidak disukai, shalla. Ya, beliau sholat. Hazanahu karobahu. Yaitu musibah yang menimpanya. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was sholat. Dan mintalah pertolongan dengan kesabaran dan sholat. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, kana idza hazaba amrun shalla. Tak kala tertimpa kepada suatu musibah, maka beliau sholat. Bukan ke tempat hiburan, ya, ke tempat rekreasi untuk agar ya menghilangkan penat, menghilangkan beban pikiran, bukan, tetapi dengan sholat. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian yang ke-10, kana idza jalasa fis salati wada'a yadai ala rukbatai wa rafa'a isba'ahu al-yumna allati talil ibham fada'a biha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau duduk di dalam salatnya, wada'a yadaihi, beliau meletakkan kedua tangannya di atas na'am kedua lututnya. Dan warafa isba'ahu, dan mengangkat ya jari yang atau mengangkat tangan yang kanan yaitu jari telunjuknya. Naam, mengangkat jari telunjuknya. Pada abiha, maka beliau berdoa ketika itu. Itu warofa'a, maksudnya di sini hadis yang ke-11 nanti akan diterangkan. Kana yuharriku isba'ahul yumna yadu biha. Sahihun rawahun Nasa'i. Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharriku isba'ahu al-yumna, yaitu menggerak-gerakkan yaitu jari telunjuknya yang kanan ketika beliau berdoa di dalam salat. 6. Ketika beliau berdoa di dalam salat. Tak kalah seorang doa. 6. Dari naam fitnah kubur. 6. Dengan menggerakkan tangan telunjuknya. Dan ini sebagaimana yang diambil pendapat oleh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Ya, menggerakkan jari telunjuknya naam ketika tak kala berdoa. Kalau naam pendapat yang akan disebutkan berikutnya yaitu pendapat naam Syalbani dan Al-Mu'allif, yaitu di awalnya seorang tasyahud menggerakkan jari telunjuknya akan kita bacakan. Di dalam kurung as-sababatu indal julus fi shalah, yaitu yang digerak-gerakkan adalah jari telunjuknya ketika duduk di dalam salat. Wa yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hiya ashaddu ala syaitan minal hadid. Gerakan jari jemari tersegerakan jari telunjuk itu ashaddu, lebih keras bagi syaitan dibandingkan besi. Hasanun rawahu Ahmad. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian yang ke-12, kana yadau yadahul yumna alal yusra ala sadrihi fis salah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadau yadahul yumna, meletakkan tangannya yang kanan di atas tangan kirinya, ala sadri, di atas dadanya. Insyaallah sudah mafhum ini ya. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah dan selainnya, dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, dan disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Imam Muslim. Wa dha'afa haditha wad ilyat tahta sirrati. Dan beliau Imam An-Nawawi rahimahullah melemahkan hadis meletakkan tangannya ketika salat di bawah naam pusar. Naam, hadis ini hadis yang lemah, di bawah pusar. Kalau Jawanya udel ya. Kemudian yang ke-13, innal a'immatal arba'ata ajma'at ala qaul Idza sahha al-hadithu fa huwa madhhabi, fa yakunu at-tahriku wa wad'ul yadi ala sadri fi shalah min madhhabihim wa huwa min sunanis shalah. Sesungguhnya 4 imam ajma'at, telah sepakat atas pendapat, yaitu idza sahhal hadis, jika hadis itu sahih maka dia adalah madhabku. Maka at-tahrik, yaitu menggerakkan jari telunjuk dan meletakkan tangan di atas dada di dalam salat, adalah termasuk dari madhab mereka. Dan wa huwa min sunanis shalah, dan dia termasuk dari sunnah-sunnah dari salat. Kemudian yang ke-14, nanti kita sebutkan tentang perselisihan dalam perkara ini. Laqad akhadha bi sunnati tahrikil usbu'i as-sababah fi salati al-imamu malikun wa ghairuhu wa ba'du syafi'iyah rahimahumullah sungguh telah berpegang pendapat ini, yaitu di dalam menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika di dalam tasyahud, di dalam salat, yaitu Imam Malik dan selainnya, dan sebagian dari pengikut Imam Syafi'i rahimahumullah. Dan pendapat ini pendapat yang diperselisihkan, sebagaimana disebutkan sudah ma'ruf di antara kita bahwa Imam Al-Albani rahimahullah berpendapat akan sunnahnya menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud di dalam salat. Dan Syekh Muqbil rahimahullah juga beliau mendhaifkan hadis tersebut dikarenakan ada perawi-perawinya yang lemah. Maka perkara ini adalah perkara khilafiyah. Maka jika ada orang yang melakukan seperti ini, maka seorang berlapang dada. Bukan termasuk dari ingkar mungkar, bukan. Nah, baik, barakallahu fikum. Yang ke-15, waqad bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-hikmata min tahrikiha fil hadis al-madhkur a'lahu li'anna at-tahriqa al-usbu'i yushiru ila tauhidillah wa hadha at-tahriqu ashaddu 'ala asy-syaitani min darbil hadith li'annahu yakrahu at-tauhida fa'ala al-muslim ay yattabi' ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa la yunkiru sunnatahu faqad qala sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli rawahu al-bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hikmah dari menggerakkan jari telunjuk di dalam hadis yang telah disebutkan di atas, karena menggerakkan jari telunjuk memberikan isyarat kepada tauhidullah, dan menggerakkan ini asyaddu, lebih keras bagi syaitan dibandingkan pukulan dari besi, karena syaitan membenci tauhid. Syaitan tidak menyukai tauhid. Fa'alal muslim, maka hendaklah bagi seorang muslim untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh seorang mengingkari sunnahnya. Karena sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Naqtabi hadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.